Everybody's great. harimu. Dan tak apa yang membuatmu jatuh di tanganku. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Tentukan apa yang ku isi untuk menguratkan cintaku. Yeah. Your DJ has only just begun. Jalan aku. Bye.